inspirasi buat kita. Kesadaran kita manusiawi banget buat kita ya. Fitrah manusia. Thank you. ada lagi ketentraman. Alhamdulillah ini situasi yang sangat diinginkan.